indahnya periku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Biasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Oh, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya yang ku bersamamu. Cukup lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Walaupun semua hanya ada dalam mimpiku, hanya ada dalam anganku, asalkan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, kufikir ku salah.